السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله segala puji dan segala syukur sama-sama dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas taufik dan hidayahnya kepada kita, nikmat-nikmatnya kepada kita yang besar dan yang kecil, yang zahir dan yang batin. Semoga Allah Subhanahu wa Taala sentiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar. Dan alhamdulillah pada subuh yang mulia ini, insyaAllah kita akan menghuraikan dan membahaskan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termuat di dalam kitab yang amat bermanfaat, yaitu kitab karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di dalam kitab hadis 40-nya beliau telah berkata, an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhati waqa'a fil haram tar'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarka'a fi ala inna likulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharim ala wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat salaha al-jasadu kullu وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Yang mana artinya, dari Abu Abdullah An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar-samar. Barang siapa yang berwaspada terhadap syubhat, maka dia telah membersihkan agamanya dan marwahnya. Barang siapa yang masuk ke dalam syubhat, maka sesungguhnya dia telah masuk ke dalam yang haram. Barang siapa yang mengikuti yang syubhat, maka dia telah memasuki yang haram. Seperti seorang penggembala yang mengembalakan ternakannya di kawasan dekat, di kawasan larangan, pasti dia akan memasukinya. Dan ketahuilah bahawa bagi setiap raja terdapat kawasan larangannya. Dan ketahuilah kawasan larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Dan ketahuilah bahawa di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila ia rusak, maka akan rusaklah segala seluruh jasad. Dan ketahuilah bahawa ia adalah al-qalb, hati. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Satu hadis yang amat penting untuk kita teliti dan kita ambil faedah-faedahnya, yang datang daripada sahabat yang mulia, iaitu Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Gelarannya adalah Abu Abdullah, artinya bapa kepada Abdullah. Beliau dan juga bapa beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man seorang sahabat, begitu juga bapanya Bashir radhiyallahu anhuma. Dan Nu'man ini termasuk sahabat yang kecil di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam golongan sahabat terdapat beberapa golongan-golongan yang lain, bermula daripada sahabat yang kibar, yang senior seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan lain-lain lagi yang mana mereka telah bersama-sama masuk Islam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal lagi. Dan di sana terdapat golongan-golongan sigharus sahabat, sahabat-sahabat yang muda, yang kecil. Ada di antara mereka yang belum baligh apabila bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mungkin sudah baligh tetapi masih muda-muda pula. Dan mereka ini digolongkan sebagai sigharus sahabat. Dan di antaranya terdapat golongan-golongan yang lain. Dan sedikit faedah tentang kumpulan sahabat-sahabat yang muda ini, bahawa sebahagian daripada mereka bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman dengan beliau ketika mereka masih kecil, belum sampai umur baligh. Tetapi apabila mereka baligh, maka mereka meriwayatkan hadis-hadis yang mereka pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah hukum riwayat mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata ulama, tidak ada halangan daripada kita menerima riwayat-riwayat sahabat-sahabat yang muda, sahabat-sahabat yang mungkin belum baligh ketika mereka sempat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, beliau adalah anak Ansar yang pertama yang dilahirkan, atau anak Muhajirin yang pertama dilahirkan di Madinah selepas hijrah. Beliau adalah anak Az-Zubair radhiyallahu anhu. Beliau adalah anak kepada Asma binti Abi Bakar, termasuk golongan Muhajirin. Beliau baru dilahirkan di Madinah selepas datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau beliau sempat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling banyak 10 tahun sahaja ataupun kurang daripada itu. Jelas belum lagi baligh. Dan beliau Abdullah bin Zubair termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada 4 Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi alaihi salatu wasallam. Mula daripada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Ini dikelar oleh ulama-ulama sebagai al-Abadillah. Yani Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Tetapi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, yang penting di sini adalah beliau An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu telah meriwayatkan hadis ini, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, iaitu sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan hadisnya dengan kalimat inna, dan inna itu dalam bahasa Arab artinya sesungguhnya. Dan dalam bahasa Arab tidak perlu kita mulakan sesuatu perkataan dengan kalimat sesungguhnya, dengan inna. Sebab sesungguhnya itu mempunyai makna emphasis, mempunyai makna untuk menguatkan kata-kata kita. Dan kita tidak perlu untuk sentiasa menguatkan kata-kata kita. Kita hanya menguatkan kata-kata kita jika perlu. Biasanya disebabkan orang di hadapan kita tidak percaya kepada ataupun kurang percaya pada apa yang kita sampaikan kerana satu daripada macam-macam sebab, ataupun disebabkan perkara yang ingin kita sampaikan itu adalah perkara yang penting sehingga perlu kita buatkan kata-kata kita dengan sesuatu seperti inna ataupun mungkin dengan sumpah. Jadi kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda kepada para sahabat, dan para sahabat orang-orang yang amat beriman, amat percaya kepada apa yang disampaikan oleh rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu menguatkan sesuatu yang nak dikatakan kepada orang-orang yang memang telah beriman sepenuhnya kepada beliau terhadap apa yang beliau telah dan akan sampaikan. Maka kata ulama, apabila Nabi SAW menyebutkan inna, maka dia mungkin adalah disebabkan kemungkinan kedua, iaitu perkara yang ingin disampaikan itu adalah satu perkara yang penting untuk mereka. Dan ini kita biasa jumpa di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Innal halal, sesungguhnya yang halal itu jelas. Jadi al-halal apa makna? Maka kata ulama, halal itu adalah sesuatu yang telah diizinkan. Dan maksud di sini adalah yang diizinkan oleh siapa? Oleh syarak. Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maksud halal maknanya kita kalau telah tahallul contohnya daripada sudut bahasa, daripada manasik, daripada ihram haji atau umrah, artinya kita dah boleh tanggalkan perkara-perkara yang mungkin dahulu kita tak boleh lakukan. Kita tanggalkan ihram kita, kita dah boleh lakukan apa yang sebelum ini haram bagi kita. Memakai minyak wangi, menggunting kuku, menggunting rambut, bersatu dengan isteri dan sebagainya. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Jadi apabila telah tahallul, maka telah halal lah, telah diizinkan supaya kita tanggalkan halangan-halangan daripada diri kita. Dan kaitannya dengan makna syar'i amat dekat sekali. Bahawa makna halal adalah sesuatu yang diizinkan untuk kita lakukan. Tidak ada apa-apa kita katakan tanggungan atau beban di atas kita sehingga kita dituntut untuk tidak melakukannya, tapi diizinkan untuk kita lakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal itu jelas. Bayyinun. Makna jelas artinya diketahui. Terang. Jadi yang halal itu diketahui. Yang halal itu terang. Dan yang halal itu tidak ada samar-samar. Kemudian Nabi SAW sabda, dan haram itu juga jelas. Dan yang haram dalam bahasa artinya yang dilarang. Walaupun asalnya sesuatu yang dilarang itu terbagi kepada dua bahagian. Sama ada ia adalah larangan yang keras, sehingga siapa yang melanggar larangan tersebut akan berdosa, siapa yang melanggar larangan tersebut akan dihukum, ataupun dia ada satu larangan yang tidak keras. Larangan juga tapi dia tidak keras, maknanya jika dia tetap lakukan juga dia tidak dituntut oleh Allah SWT, dia tidak berdosa di sisi Allah SWT, tetapi tetap ada larangan. Yang itu diistilahkan oleh ulama sebagai makruh, yakni dia benci. Dua-duanya larangan. Sama seperti yang diperintahkan, ada perintah yang keras iaitu perintah wajib, sehingga siapa yang tidak melakukannya berdosa. Dan ada di sana perintah sunnah, sunnat disukai, kalau tidak melakukannya juga tidak berdosa. Dan perkara ini, yakni haram ini juga jelas, tidak ada samar-samarnya, maklum diketahui. Kemudian Rasulullah SAW setelah membahagikan perkara itu kepada dua, beliau SAW telah menambah satu lagi jenis hukum daripada syariat. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara keduanya terdapat di sana perkara-perkara yang mushtabihat, iaitu yang samar-samar. Daripada kalimat al-ishtibah atau syubah atau syabah, semua kalimat shin, bim, ba, ha ini menunjukkan kepada makna samar-samar, kesamaran, sesuatu yang tidak jelas kerana beberapa sebab. Antaranya disebabkan tercampur aduknya perkara itu sehinggakan kita tidak nampak secara jelas, tak dapat membezakan hakikatnya. Dan kemungkinan perkara itu tidak jelas bukan disebabkan perkara itu bercampur aduk, tetapi disebabkan kelemahan orang yang melihat. Seperti orang yang penglihatannya tidak begitu kuat, pakai cermin mata betul punya tebal baru boleh nampak sesuatu tu, orang lain tengok jelas, tapi kalau dia tengok, oh, nampak masih samar-samar lagi. Begitu juga dengan pendengaran. Sesuatu itu kalau orang yang bagus pendengarannya, biasa normal, dia akan dengar dengan jelas. Tetapi bagi orang yang lemah pendengarannya, maka sesuatu itu tidak jelas. Dan termasuk dalam hal ini perkara-perkara maknawi, iaitu penglihatan dengan hati, dengan ilmu. Jika ilmunya itu lemah, tidak sampai tahap normal, kita katakan perkara yang jelas bagi kebanyakan orang tidak jelas bagi. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan ini. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara keduanya, antara yang halal dan yang haram, terdapat perkara-perkara yang samar-samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Oleh kebanyakan manusia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penerangan yang begitu jelas. Mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan tiga jenis perkara yang perlu diketahui oleh umat ini, iaitu yang halal, yang haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan hukum untuk keduanya, bahawa kedua-duanya jelas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan jenis yang ketiga, iaitu al-mushtabihat, yang samar-samar. Dan kebanyakan orang tidak mengetahui. Maka Nabi ulama apabila mendengar atau membaca hadis Rasulullah SAW ini, mereka cuba menghuraikan makna yang terdapat di dalamnya. Dan mereka berkata bahawa antara contoh bagi yang halal yang jelas itu adalah perkara-perkara yang biasa kita tahu, seperti yang makan minum, pakaian, nikah kahwin dan perkara-perkara lain yang jelas halalnya. Tak, sehingga kita tidak perlu lagi untuk mencari-cari dalil. Kita tentu sekali secara otomatik kita katakan bahawa yakin bahawa ini halal, bahawa makanan ini halal, buah-buahan ini halal, sayuran ini halal, beras, nasi kita makan hari-hari. Begitu juga dengan pelbagai jenis air, pakaian. Begitu juga dengan orang-orang yang boleh kita nikahi, ataupun isteri kita sendiri yang kita nikahi, semuanya halal bagi kita. Yang ini jelas. Dan begitu juga sebahagian hukum-hukum syariat dalam ibadat, di mana dihalalkan untuk kita sesuatu perkara, maka itu juga jelas. Kemudian bagi yang haram juga terdapat di sana perkara-perkara yang amat jelas bagi seseorang bahawa ia haram secara daruri. Lebih-lebih lagi orang yang telah lama masuk Islam, lebih-lebih lagi orang yang tinggal dalam negeri Islam, lebih-lebih lagi orang yang sentiasa bersama-sama dengan ahlul ilm, dengan para ulama, sentiasa melihat akan tulisan dan kata-kata mereka. Tentu jelas bagi mereka perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya haram. Dan Allah haramkan mencuri, mengharamkan berbohong, mengharamkan beberapa makanan khinzir, darah bangkai, haramkan beberapa minuman arak, mengharamkan beberapa jenis pakaian, contohnya untuk lelaki memakai sutra, memakai emas dan selainnya. Ini semua amat jelas bagi orang Islam, tetapi mungkin juga tidak jelas bagi orang yang baru masuk Islam, yang tinggal berjauhan daripada negeri Islam dan sebagainya. Walau bagaimanapun, yang dimaksudkan kata ulama di sini adalah perkara-perkara ini, ini semua jelas. Kemudian di sana terdapat perkara yang amat samar-samar sekali, yang tidak jelas hukum. sama ada dia perkara makanan, minuman, pakaian ataupun sebagainya. Maka antara contoh perkara yang syubhat adalah apabila seseorang pergi memburu. Jadi dia pun memburu, ambil senapang, dia tembak. Sekarang dah pakai senapang, zaman dahulu pakai panah. Ada beberapa kemungkinan tembakannya mengena sasaran, dengan syaratnya dia dah baca bismillah. Jadi bila kena sasaran sampai kepada binatang buruan itu, dia dapati telah mati. Maka hukumnya amat jelas bahawa halal dimakan. Tetapi kemungkinan kedua, dia sampai binatang yang ditembak itu masih hidup. Kalau masih hidup, dia tidak menyembelihnya, maka ia juga jelas haram. Tapi jelas apa? Haram. Tadi jelas halal, dia jelas haram. Kalau dia sempat menyembelihnya, maka sekali lagi jelas bahawa binatang itu halal. Binatang yang sama. Dan kemungkinan kedua, bila dia sampai selepas dia tembak itu, dia dapati itu binatang itu hilang. Dia cari-cari tak jumpa. Lepas satu hari besok baru dia jumpa dekat satu tempat. Dan bila dia jumpa, dia nampak dua tembakan atau bekas tembakan pada badan binatang tersebut, pada rusa tu ke. Dan dah matilah. Dah mati. Sekarang apa hukumnya? Boleh tak dia makan binatang ini? Ada dua tembakan, sedangkan dia cuma melepaskan satu tembakan. Yang ini dah, ini dah tak jelas lagi lah. Tadi banyak kemungkinan, sama ada jelas halal, jelas haram. Sekarang ini dah tak jelas. Tak jelas halal, tak jelas haram. Sebab satu kemungkinan adalah binatang itu mati disebabkan tembakannya. Tembakannya dulu yang pertama dah mati, baru datang tembakan yang kedua. Jadi maknanya mati yang binatang itu disebabkan tembakan dia. Kalau gitu halal lah. Tetapi ada kan kemungkinan kedua, bahawa binatang itu mati disebabkan tembakan kedua yang bukan daripada tembakannya sendiri. Tembakan siapa? Wallahu'alam. Apakah orang itu baca bismillah ke tidak? Wallahu'alam. Jadi kalau tak baca bismillah, maka binatang yang mati itu masih termasuk kategori binatang bangkai. Jadi haram hukumnya. Jadi di sini terdapat apa ni? Terdapat samar-samar. Binatang itu jelas mati dia. Tetapi yang tidak jelas sekarang ni, adakah dia mati disebabkan tembak atau panah kita ataupun panah orang lain. Jadi apa hukum? Nanti akan datang. Nak makan terus? Tawakal Allah. Dah penat-penat dah ni tembak. Dah kejar besok ni baru jumpa. Takkan nak biarkan gitu je. Sayang pula rusa mahal. Kilo berapa? Buat burger rusa sedap juga. Ataupun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala, kita tinggalkan. Daripada sudut hukum syaraknya, daripada sudut hukum syaraknya, yakni yang dibahaskan oleh ulama, apa yang jelas, yang halal itu jelas. Kalau kamu yang tembak mati kerana tembakan kamu, memang halal. Tapi kalau ia mati ditembak oleh orang lain, maksud ia tidak halal. Itu jelas, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Masalah kita sekarang, kita tak tahu ia mati disebabkan siapa. Zaman dahulu mereka gunakan binatang buruan, anjing. Jadi anjing kita pun terkam, lepas tu dia sempat lari. Tapi besok kita jumpa dua bekas gigitan. Kita tak tahu ni gigitan anjing kita ke atau gigitan anjing lain. Jadi sama juga hukumnya, terdapat samar-samar. Contoh yang berikutnya, dalam bab yang sama juga, setelah kita panah atau setelah kita tembak, binatang itu lari hilang, besok kita jumpanya, terapung-apung atas saya, atas sungai. Kan ada dua kemungkinan, sama ada ia mati disebabkan tembakan kita ataupun dia mati disebabkan apa? Tenggelam, mati lemas dalam air. Kalau dia disebabkan tembakan kita, halal, tak ada masalah. Tapi kalau dia mati lemas, dia kira mati apa? Mati katak lah, haram, bangkai juga. Jadi tidak ada yang jelas dalam hal ini. Baik, jadi ini contoh yang diberikan oleh para ulama, dan kita boleh bawakan macam-macam contoh perkara yang mustabihat, yang sama-sama. Contohnya kita katakan dalam masalah faraj kemaluan, seseorang itu mempunyai adik perempuan, mungkin adik perempuan susuan lah, kita buat susah sikit. Adik perempuan susuan ni, memang dia tahu ada adik perempuan susuan tinggal dekat kampung itu, satu kampung. Masalahnya dia pun dah tak kenal adik susuannya, tapi dia tahu ada. Dan mungkin adik susuannya tu pun tak kenal dia. Dia sampai kat sana, dia kerja ke apa semua, nak berkahwin. Boleh tak dia bernikah dengan wanita-wanita di dalam kampung tersebut? Jawabnya, asal bernikah boleh, selagi bukan adik-beradik. Tapi masalahnya, ada kemungkinan wanita yang nak dikahwini tu di kampung itu adalah apa? Adik perempuan susuan dia. Ha. Ada kemungkinan ke tidak? Ada. Walaupun daripada 100 orang wanita di situ, tetap satu tu mungkin ada, satu tu mesti adalah adik perempuan dia. Jadi kemungkinan dia berkahwin dengan adik perempuan sendiri ada. Jadi boleh tak dia lakukan? Boleh tak dia berkahwin? Boleh tak berkahwin dengan adik sendiri? Memang tak boleh. Tapi adakah dia nak kahwin dengan adik sendiri? Jawabnya juga tidak. Jadi ada samar-samar di sini. Baik. Jadi ini semua dalam bab agama, dalam bab hukum asam syariat. Kalau kita berikan satu contoh lain, dalam masalah dunia, kita akan dapati bagaimana Rasulullah SAW menunjuk kita, memimpin kita dalam hal-hal syubhat seperti ini. Katakanlah bahawa di hadapan kita ni ada dua bekas madu. Dua bekas madu, madu betul baguslah, madu asli lagi, tak ada campur-campur apa. Tiba-tiba datang satu orang di hadapan kita, dia masukkan racun, entah ubat tikus apa ke, yang betul-betul kuat depan mata kita. Salah satu daripada bekas madu tersebut, bukan dulu, dan bekasnya kira serupa lah. Jadi kita pun keluar daripada bilik tersebut, kita masuk balik. Tak macam mana kita dah terlupa, mana satu bekas madu yang ada racun, mana satu yang tak ada. Dah terlupa. Siapa di sini akan, bismillahirrahmanirrahim, ambil je satu try. Tak ada orang akan buat. Dia akan buang dua-dua lagi sekali. Ataupun kalau tidak, dia testkan pada apa? Pada kucing dia kot. Macam raja-raja zaman dahulu, makanan dia suruh apa? Dia suruh orang test. Baru dah tak ada apa-apa, baru dia makan. Dia takut dia kena racun. Jadi daripada contoh ini, jelas bahawa sikap kita terhadap perkara-perkara syubhat dalam agama, seperti dalam masalah binatang buruan tadi, masalah wanita yang mungkin merupakan adik perempuan kita sendiri daripada susuan ke, maka semuanya itu menunjukkan kita perlu tinggalkan. Maka itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang menjauhkan daripada perkara yang samar-samar itu, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan, telah membersihkan. Istabra'a maknanya minta kebersihan. Li dinihi wa irdi, untuk agama dan juga untuk maruah. Jadi kita lihat Rasulullah SAW bukan kata maka tinggalkanlah perkara yang syubhat. Tidak, Nabi SAW berkata dengan perkataan yang amat mendalam sekali makna, iaitu barang siapa yang tinggalkan sama-sama, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan agamanya dan maruah. Dan ini dalil bahawa menyelamatkan agama, membersihkan agama dari perkara-perkara yang syubhat itu satu perkara yang memang dituntut dalam agama Islam. Dan kalau kita sebutkan tentang agama, dalam konteks agama kita sedang bermuamalat dengan siapa? Tentu sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak bersihkan agama kita, maksudnya kita nak bersihkan diri kita daripada apa? Apa juga yang mungkin mengurangkan diri kita di sisi Allah. Ya, ini kita lakukannya sebagai ibadat. Faqad istabra'a li dini. Maka kita tinggalkan hal-hal yang samar-samar itu kerana Allah. Bukan kerana kesihatan kita macam madu yang mungkin beracun atau tidak. Bukan kita tinggalkan berapa jenis ubat yang kita tak tahu ada bahayanya ataupun tidak, atau beberapa makanan minuman yang mungkin akan menyebabkan darah tinggi kita naik atau tidak. Tapi kita lakukannya kerana apa? Kerana Allah. Sebab tujuan kita adalah untuk apa? Untuk membersihkan agama. Itu jelas. Jadi Nabi SAW seolah-olah menyuruhkan kita, bahkan memang Nabi SAW suruh kita untuk meninggalkan yang samar-samar. Ambil yang dua jenis sahaja, yang halal yang jelas dan yang haram yang jelas. Tetapi bila dia meninggalkan yang samar-samar, dia bukan hanya membersihkan agama, dia juga telah membersihkan maruahnya. Irdihi. Maruah ni satu perkara yang abstrak. Ia berkaitan dengan harga diri seseorang itu. Dan harga diri di sini dinilai oleh siapa pula? Kalau agama dinilai oleh Allah. Kalau harga diri dinilai oleh siapa? Oleh orang sekeliling, oleh orang-orang ramai. Dan contoh maruah adalah perkara yang boleh menjatuhkan kewibawaan kita, harga diri kita di hadapan orang lain. Sebab itu dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang menuduh orang-orang yang baik berbuat zina dan dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, apa hukumnya? Hukumnya adalah hukum hudud, hukum hadul qadar. Orang yang menuduh berzina itu, yang tidak dapat bawa saksi itu, disebat sebanyak 80 kali mengikut nas Al-Quran. Fajliduhum samani najaldah. Maka sebatlah mereka sebanyak 80 kali sebatan. Tetapi kata ulama, hukum hudud ini boleh ditolak, boleh dihentikan jika orang yang punya diri yang kena tuduh itu maafkan. Dia kata tak apalah, saya maafkan, dia tuduh aku macam tu, tak apa. Jadi kalau dia maafkan, maka mahkamah tidak perlu untuk menyebat orang yang menuduh itu 80 kali. Sebab apa? Sebab hukum hudud ini gunanya adalah untuk memelihara maruah orang, memelihara harga diri orang, kewibawaan orang. Kalau dia maafkan, maka itu adalah hak dia. Walaupun dia adalah hukum Allah SWT, tapi ia berkaitan dengan maruah seseorang. Dan kalau ia dimaafkan pula oleh warisnya anak-anaknya walaupun satu orang, maka kata ulama sama juga hukuman itu tidak jadi dikenakan kepada orang yang menuduh tadi, sebab waris itu juga berhak dalam hal maruah bapanya ke, ibunya ke, ataupun ahli keluarganya. Dan ini semua menunjukkan bahawa maruah itu berkaitan dengan third party, orang ketiga, yakni orang lain. Jadi sesuatu mungkin kita ni memang baik pergi masjid subuh, pergi masjid maghrib, pergi masjid isyak, pergi masjid mana-mana tempat kebaikan kita pergi, tempat baik kita pergi, tempat tak baik kita tak pergi. Tetapi kalau ada perkara yang dilakukan oleh ahli keluarga kita, isteri kita ataupun anak kita ke, anak perempuan kita lagi, keluar muka dekat surat khabar tengah buat perkara yang tak senonoh atau tengah tangkap, adakah kita sama je ataupun tak ada apa-apa? Mesti ada apa-apa kan? Kita akan rasa apa? Rasa malu. Padahal bukan kita yang buat. Ini menunjukkan bahawa maruah ini berkaitan dengan apa? Dengan orang lain. Orang lain boleh jatuhkan maruah kita, boleh jatuhkan harga diri kita. Dan kita sendiri boleh jatuhkan maruah kita dan diri kita. Jadi sebab itu, daripada hadis ini, memelihara maruah, memelihara diri daripada tohmahan orang ramai, daripada diperkatakan oleh orang lain, dituntut dalam Islam. Bukan tak kisah, aku tak peduli apa orang cakap-cakap lah. Apa yang aku rasa betul, aku buat. Orang nak cakap tu hanya pasal biar dia dapat dosa. Tidak. Hadis ini menunjukkan bahawa tidak. Tidak semestinya macam tu. Bahkan kita kena pelihara hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia. Takkanlah orang pakai songkok, pakai baju yang sepatutnya buat pergi masjid punya, tahu-tahu sibuk-sibuk dekat tempat apa? Tempat-tempat merah. Pergi kat red light district malam-malam buta dekat tua. Ataupun tahu-tahu aja dengan songkok, dengan apa, kat mana? Kat Sentosa Casino. Buat apa kat sini pak cik? Tak ada, tengok-tengok aja. Nampak malam-malam, malam minggu dekat mana? Dekat disco, dekat bar. Buat apa? Tak ada, saya bukannya buat maksiat, saya tengok aja orang buat maksiat. Tengok-tengok, macam gini rupanya orang buat maksiat. Perkara-perkara ni apa kita kata kan? Menjatuhkan maruah, maruah dirinya. Jaga menjatuhkan harga diri. Ya ke tidak? Jadi boleh atau tak boleh? Hadis ini mengatakan tidak boleh. Sebab apa? Membersihkan maruah juga itu dituntut dalam Islam. Sebagaimana dituntut kita membersihkan agama kita. Jadi hendaklah kita tinggalkan perkara yang syubhat. Dan dalil dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan bila beriktikaf dalam masjid. Lepas itu datang isterinya menziarahi beliau, yaitu Safiyyah binti Huyay radhiyallahu anha, ummul mukminin. Jadi pada waktu malam berbual-bual, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin hantarnya pulang. Waktu malam, tak ada lampu, tak ada. Ketika berjalan bersama isterinya, beliau perasan, rasa macam ada dua orang sedang ikut di belakang, jalan pelan-pelan. Mereka kenal Nabi SAW, tapi wanita tak kenal. Jadi Nabi SAW berhenti dan berkata, ala rislikuma, berhenti kamu berdua ataupun pelan sikit. Innaha Safiyyatu bintu Huyay, innaha Safiyyah binti Huyay, sesungguhnya wanita ini adalah Safiyyah binti Huyay, ini isteriku. Maka kata dua lelaki tersebut, subhanallah, maha suci Allah, takkanlah kami nak tuduh kau ya Rasulullah buat apa-apa yang tak betul. Kata Rasulullah SAW, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam, sesungguhnya syaitan itu bergerak di dalam anak Adam itu pada jalan-jalan darahnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya memang kamu asalnya memang tak akan tuduh aku buat apa-apa sebab aku Rasulullah. Tapi syaitan ini ada kat dalam kamu. Dia ada di dalam tempat perjalanan darah kamu. Begitu dekat. Dan begitu mudah dia menggoda kamu, menghasut kamu dan menyampaikan, masukkan fikiran-fikiran, sangkaan-sangkaan buruk di dalam hati kamu. Jadi Rasulullah SAW mengajar kita dalam hadis ini bahawa hendaklah kita elakkan tuhmahan orang lain terhadap kita. Itu kalau boleh kita lakukan. Dan tentu sekali kita boleh lakukan. Jangan kita letakkan diri kita di tempat-tempat yang boleh mengundang sangkaan buruk daripada orang ramai. Jadi ini saya rasa jelas. Terdapat satu kumpulan, satu, kita katakan satu kumpulan yang nak dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kononnya. Ini disebutkan oleh para ulama pada zaman dahulu lah, mungkin 600 tahun dahulu. Ada satu kumpulan, tarekatnya apa dia? Dia tarekat lah. Tarekat dia adalah kita buat perkara-perkara ataupun letakkan diri kita di tempat-tempat yang boleh mengundang kata-kata mister daripada orang ramai. Eh, kenapa pula? Tak, ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Eh, bagaimana pula? Macam ni. Bila orang tuduh-tuduh kita, sangka-sangka yang tidak baik terhadap kita, keluarkan kata-kata yang cela terhadap kita, maka kita dapat pahala. Eh, betul lah, dapat pahala. Diorang dapat dosa, kita dapat pahala. Ha. Jadi dengan itu kan kita boleh dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat pakai akal nak dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jahil mereka terhadap syariat Islam. Ini memang macam tarikat-tarikat ni macam-macam style orang punya apa ni, nak dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau baca sebahagian kitab tu memang kita tengok pelik. Katanya konon kalau nak mujahadah untuk bersabar terhadap ujian-ujian, maka kita panggillah anak-anak kecil semuanya, maki ataupun ludah kita kononnya. Kalau kita boleh sabar satu hari tu kita kena ludah dengan budak-budak, insyaAllah kita apa ni, mujahadah lah tu. Cerita-cerita ni banyak kita dengar daripada sebagian orang. Ini amat berjauhan dengan syariah. Ini bukan perkara yang dilakukan oleh orang yang baca Quran dan baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sendiri elakkan sangkaan buruk yang mungkin berada dalam hati para sahabat. Jadi macam mana terangkan ini isteri? Bukan macam sebagian orang. Wah, jalan dengan apa, pegang botol, peluk perempuan muda. Wah. Sengaja jalan macam gitu. Nak uji konon pengikut-pengikutnya. Botol ni bukan botol arak lah, ni botol air biasa je. Ini bukan apa ni, bukan apa, bukan aku punya girlfriend, tapi ini adalah anak perempuan aku, konon-kononnya macam tu. Dia jawab ni, kita tidak lakukan perkara yang boleh mengundang sangkaan-sangkaan buruk, kerana membersihkan maruah itu dituntut dalam agama. Baik. Di sini juga terdapat satu pembahasan ulama tentang satu lagi jenis perkara yang samar-samar, iaitu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang dikategorikan sebagai syubhat juga atau mushtabihat. Kata ulama, walaupun sebenarnya hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya jelas berlaku, diketahui, tetapi mungkin di sana ada hukum-hukum Allah yang agak sedikit yang tidak jelas kepada kebanyakan orang sebagaimana yang datang dalam hadis ini. Kemudian mereka membahaskan apakah ada hukum-hukum Allah yang tidak diketahui oleh seorang pun kat dalam dunia ini. Maka kata mereka juga, tidak. Sebab Nabi SAW menafikan ilmu tentang syubhat itu daripada kebanyakan orang, bukan dari semua orang. La ya'lamuhunna kathirun minannas. Ia tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maknanya ada sedikit manusia yang tahu. Maka kata mereka, yang tahu ini, yang sedikit ini adalah para ulama. Dan ulama-ulama yang jenis mana? Yang jenis ar-rasikhuna fil ilm, yang mendalam ilmu mereka dalam agama. Nah, yang itu tahu apa hukum dalam masalah-masalah ini. Jadi oleh kerana itu, bagi orang ramai yang rasa was-was ke ataupun yang sama-sama terhadap mereka beberapa hukum Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah dia cari golongan yang sedikit, golongan yang tahu hukum Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perkara tersebut, iaitu para ulama-ulama. Itu kalau dia perlukan kepada jawapan terhadap masalah-masalah. Tetapi di sana mungkin perkara-perkara tersebut terlampau sangat kompleks, terlampau sangat berat, dan kita tidak perlu mengetahui hukumnya. Maka ketika itu kita tinggalkan saja. Dan belum masanya kita nak tahu, tak perlulah kita nak tanya-tanya. Jangan susahkan diri kita, jangan sibukkan diri kita terhadap perkara-perkara yang tidak perlu, yang tidak banyak memberi manfaat kepada kita. Jadi di sini juga perkara yang penting. Di sana ada hukum-hukum yang amat payah kita belajar dalam fiqh sunnah, dalam kuliah dekat masjid. Banyak juga kita jumpa masalah-masalah yang susah nak tahu mana pendapat yang kuat, mana yang tidak. Contohlah, ulama berselisih pendapat tentang boleh ke tak boleh mengkasar solat yang ini selepas ataupun bersafar dalam tempoh berapa hari. Dikirakan kita ni masih lagi musafir, ada kata 4 hari, ada kata belasan hari, ada kata beberapa hari lah, 19 hari mengikut hadis Nabi SAW yang lain. Dan ada yang kata tak apa, sampai bila-bila pun boleh. Ada sampai 8 pendapat tentang hal ini saja. Dan masing-masing mengeluarkan hujah-hujah. Dan masing-masing tu ulama-ulama besar lagi. Jadi dalam hal ini, ulama sendiri pun agak-agak pening juga. Mana satu yang betul? Jika kita memang bukan musafir punya orang, tak payahlah kita nak tahu. Kita carilah atau belajarlah perkara-perkara yang mudah-mudah sikit. Tapi kalau kita perlu tahu, barulah kita tanya pada ulama. Satu lagi contoh, Nabi SAW kata air laut itu bersih ataupun membersihkan, tahur ma'u al-hillu maitatu, dan bangkainya halal. Itu senang lah. Bangkainya maknanya binatang laut yang memang hidup dalam laut lepas tu mati, sama ada dalam air ataupun terapung-rapung, sepatutnya halal, itu memang jelas. Tapi kalau burung sigal ke itik, dia mati terapung-rapung dalam laut, itu bukan bangkai laut lah. Itu tetap haram. Tak tahulah awak dah tembak dia dulu ke tidak, baca bismillah. Tapi maksud di sini adalah apa? Bangkai laut di sini adalah binatang-binatang yang hidup dalam laut kemudian dia mati. Sama ada mati atas laut, dalam laut, ataupun dicampak ombak ke mana, ke pantai. Semua boleh. Kalau ikan paus terdampak kat pantai, awak nak makan-makan, tak ada pasal. Tetapi isu di sini, kalau binatang itu separuh hidup dia dekat dalam laut, separuh hidup dekat atas darat. Ini yang pening. Ketam, penyu, buaya dan macam-macam lagi. Halal ke haram, Ustaz? Yang susah sikit. Nak pergi pasar ni, macam mana nak beli ke dalam? Nabi kata huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Airnya membersihkan, boleh buat bersuci. Dan bangkainya halal. Okay. Bangkainya halal lah. Yang hidup dekat, seperatu-peratu hidup dalam air memang senang. Sotong apa semua. Tetapi yang hidup separuh-separuh ni, yang dinamakan ulama sebagai bar-ma'i. Dia hidup dekat bar, dekat darat dan dia juga hidup dekat dalam air. Maka terdapat tiga pendapat ulama. Ada kata kita anggap dia semua binatang laut jadi halal semuanya, senang. Ada yang kata kita anggap dia semua apa? Binatang darat. Sebab kita ragu-ragu dia binatang laut, asalnya binatang darat haram. Kita tak yakin dia adalah binatang laut, jadi semuanya haram. Jadi ketam ni apa ni semua, penyu, tortis ni apa semua, halal, haram semuanya. Tapi ada yang menggunakan approach akademik sikit, scientific. Kita lihat binatang-binatang ini hidupnya banyak kat mana? Di atas darat ke di dalam laut? Ada tengok macam itu. Ini nak kena buat kajian saintifik lah. Nak kena buka apa channel Discovery sekejap. Ada yang kata dia melahirkan kat mana? Kalau dia melahirkan kat dalam air, ada binatang air halal bangkainya. Kalau kat darat seperti penyu ni semua, maka dia binatang darat juga. Ada yang kata macam itu. Yang penting ni perkara-perkara yang mustabihat juga. Sampaikan ulama pun ada selisih pendapat. Kalau awak nak selamatkan agama kamu, dalam masalah ini lebih kepada agama, maka kita makan ke tak makan? Tidak makan. Maka dia telah bersihkan agamanya. Baik. Tapi tentu kita nak makan juga. Sok penyu macam sedap. Tapi telur penyu dah sedap, takkan dia punya sup tak sedap? Baik. Jadi kalau kita nak tahu, kita ni memang termasuk orang yang banyak yang tak tahu. Tapi ada tak orang tahu? Ada, tapi sedikit. Kita pergi tanya mufti ni, tanya ustaz ni, ustaz boleh ke tak boleh? Dia kata boleh. Dia ambil pendapat yang gini, dengan hujah gini, dia rasa gini lagi kuat. Awak nak pakai-pakai lah. Memang itulah yang kita mampu lakukan. Kita tak boleh ijtihad, kita bukan ulama, maka kita serahkan kepada ahli. Jangan kita tanya peguam, jangan kita tanya lawyer. Peguam lawyer memang arif juga, tapi dalam hukum-hukum lain, bukan hukum apa? Hukum agama. Kalau nak tahu pasal faraid ke, pasal hibah ke, nuzriah ke, apa ke, ini jangan tanya peguam. Jangan temu ramah peguam. Peguam mesti cakap lain punya. Akhirannya mereka tak tanya ustaz-ustaz. Yang termasuk ahli agama patutnya ditanya ahli agama. Orang ni tuntut faraid, mahkamah tak kasih, macam mana? Kalau tanya peguam, dia kata apa? Oh, kita boleh pakai nuzriah, kita boleh pakai hibah, kita boleh pakai itu, pakai ini. Padahal orang ni tuntut apa? Tuntut faraid. Apa cerita tentang nuzriah ni semua? Tapi kalau tanya apa? Pasal apa? Pasal agaknya lah. Kita buat akad nuzriah ni, akad hibah, rukbah ke apa ni semuanya. Kita kan nak pakai stamp lawyer. Nanti dapatlah duit lawyer sebabnya. Tapi kalau faraid, buat apa lah lawyer nak masuk-masuk ni semua? Tak payah pakai lawyer, ustaz cukup untuk bagi-bagikan dengan apa? Dengan faraid, free of charge. Dia tak ada bisnes untuk mereka. Jadi kalau ustaz akan cakap apa? Faraid ini faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Inilah kewajipan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik. Jadi yang demikianlah. Kita kalau tahu bahawa perkara ni ada yang halalnya jelas, ada yang haramnya jelas, ada yang samar-samar, maka jika kita tak perlu tahu, kita tak payah tahu, tinggalkan sudah. Kalau kita perlu sangat nak tahu, kita tanya kepada ahli ini. Dan kita boleh beramal kepada fatwa para ulama dalam hal-hal tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, karra'i waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang telah masuk ke dalam perkara yang syubhat, maka dia telah masuk dalam perkara yang haram. Jadi Nabi SAW equalkan memakan, minum, pakai perkara-perkara yang sama-sama dengan apa? Dengan memakan, minum, pakai perkara yang haram. Jadi kata ulama, ada secretnya di sini, ada hikmahnya di sini. Kerana orang yang mula saja biasanya buat yang halal, dia sentiasa akan buat yang halal. Jadi bila dia sentiasa buat halal, tentu dia tak akan sampai kepada syubhat. Sebab syubhat pun dia dah tinggalkan. Apalagi nak sampai kepada yang lebih jauh daripada itu, iaitu yang haram. Jadi orang yang sentiasa buat yang halal, apa-apa juga, ini halal ke haram, aku ni tengah-tengah, aku ambil yang halal aja. Ni makan ni boleh ke tak boleh? Oh, kalau tak boleh, aku tinggalkan. Samar-samar ada kata boleh, tak boleh, aku tinggalkan. Jadi maknanya sentiasa dia akan buat yang halal, dia tidak akan masuk kepada yang haram. Tetapi orang yang sentiasa bila ada tengah-tengah yang sama-sama tu dibuat, ni boleh ke tak boleh? Ada orang kata boleh, ada orang tak boleh, ada kata tak boleh. Ah, tak apa, kita ambil je, kita pakai je, kita makan aje. Kita kerja je, kasino boleh tak boleh? Ada kata boleh, ada tak boleh. Ah, tak apa, buat aje. Pakai aje. Ini untuk ekonomi negara tu. Biasa kepada yang syubhat, pasti dia akan masuk ke dalam yang haram. Di dalam kaedah addiction, ketagihan, sentiasa buat benda-benda yang tak boleh, tak boleh, ataupun yang agak-agak sama-sama, pasti dia akan masuk juga ke dalam yang haram. Orang yang biasa curi kecil-kecil, mesti kena tangkap curi yang besar. Sebab tu kata ulama, kalau kita tengok macam potong tangan tu berat betul kerana curi. Sebab minimum kita curi cuma 2 dinar je. 2 dinar bukan banyak mana, sikit. Tapi Rasulullah SAW, Allah melaknat orang yang mencuri dan dipotong tangannya kerana mencuri sebiji telur. Dan kita semua tahu bahawa telur tu tak sampailah berapa sen. Kalau kita curi telur, tak kena potong tangan punya dalam agama. Tapi Nabi kata dia dipotong tangan kerana curi telur. Maka kata ulama, sebabnya adalah dia biasa-biasa curi telur, lama-lama curi ayam, lama-lama curi barang-barang, dan kena kan potong tangan. Sama juga orang yang minum arak, sekali-sekali mesti tak kena tangkap, dah selalu buat baru kena. Jadi di sini sama juga, perlu kita tinggalkan perkara-perkara yang syubhat. Kalau tidak, pasti kita akan masuk dalam perkara yang haram. Seperti orang yang mengembalakan ternakannya di kawasan larangan diraja, berdekatan, bukan masuk lagi, berdekatan. Bolehkah dia kawal semua binatang ternakannya daripada masuk ke dalam kawasan larangan? Tentu sekali tak boleh. Satu ekor kambing kita nak jaga dah susah, tolong. Apalagi kalau dah banyak-banyak, mesti ada yang makan-makan-makan sampai juga kat dalam situ. Pasal dah dekat sangat. Kalau kita ada dekat ujung meja ni diri, senang ke susah nak jatuh? Senang jatuh. Sebab itu jangan dekat dengan ujung-ujung. Masuk kat dalam kawasan selamat. Jelas. Daripada sudut psikologinya, Nabi SAW ajar macam mana nak jauhkan diri daripada haram, dan dengan itu kita selamatkan agama kita dan diri maruah kita. Kemudian Nabi SAW terangkan semuanya ini hanya boleh dilakukan dengan satu perkara. Apa dia? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka seluruh jasadnya baik. Rupa-rupanya ini dia. Inilah dia perkara yang kalau kita jaga, boleh buat kita selamatkan diri kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini tadi, iaitu hati kita. Dan Salam kata, apabila dia baik, semua badan kita baik. Maka kata ulama, disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa hati itu adalah raja badan semua. Betul tak tu? Hati ini lebih kuat daripada mana-mana raja kat dunia. Sebab raja-raja, banyak raja ke, sultan ke, apa ke, banyak perintah yang dia suruh tu, ada rakyat dia buat, ada juga yang tak dibuat. Betul tak? Tapi kalau perintah raja hati ni, ada tak anggota badan yang tak nak buat? Hati tu kata tangan ni gerak, mesti gerak. Tangan tu kalau tak nak gerak boleh? Tak boleh. Kecuali tangan itu, tangan tu paralyzed lah, dia angin ahmar tu lain cerita. Kalau dia kata jalan, mesti jalan. Hati kata jangan jalan, kaki nak jalan juga, boleh ke? Semua anggota badan taat kepada raja. Dia kecil je dalam hati ni. Berapa kecil? Kata ulama, semua hati, semua hati saiz dia sebesar apa tu, tapak tangan dia. Sebesar tapak tangan. Sebab tu kata mereka hati gajah yang besar macam mana? Betul besar saiz apa? Kalau dia tapak kaki dia tu, ha, itulah saiz hati dia. Kalau manusia macam ni. Yang penting di sini, benda tu kecil saja. Mudrah. Nabi SAW tak sebutkan dengan perkataan lain. Nabi sebutkan dengan segumpal daging. Nak tunjukkan benda tu kecil. Tetapi pun penting. Sebab bila dia baik, semuanya baik. Jadi hendaklah kita jaga hati kita, keikhlasan kita dalam ibadat kita. Kita kena muraqabah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil yang halal, yang jelas. Kita tinggalkan yang haram, yang jelas. Dan kita tinggalkan juga secara warak perkara yang terdapat sama-sama kepada. Tapi kalau hati tak baik, maka akan rosaklah segala-galanya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dia adalah hati. Baik. Jadi banyak kisah tentang hal ini. Kita ambil satu kisah. Rasulullah SAW jalan, dia terjumpa kurma jatuh kat tepi jalan. Nabi SAW ambil, bersihkan, nak masuk mulutnya. Tiba-tiba Nabi SAW keluarkan balik daripada mulut, dia muntahlah. Nabi SAW bersabda, agaknya kurma ni lah daripada kurma zakat. Dan Nabi SAW tak boleh makan apa? Duit zakat. Ini menunjukkan Nabi SAW pelihara apa yang masuk dalam badan, yang beliau masukkan dalam mulut. Dia pastikan yang masuk cuma halal saja. Dan kita tahu kemungkinan juga kurma ni kurma, kurma halal, bukan kurma sedekah, bukan kurma zakat. Menunjukkan mereka faham kesannya makanan yang samar-samar, minuman yang samar-samar terhadap apa? Terhadap badan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia baru nak makan daging, dah kunyah, dah masuk, dah telan. Tiba-tiba dia keluarkan balik, dia muntahkan balik. Dia panggil khadam dia, ini makanan daripada mana? Maka khadam dia kata, dulu aku zaman jahiliah, ni takah hantu. Aku jadi tukang telek ahli nujum. Wa ma ana bikahin, tapi aku ni sebenarnya bukanlah tukang telek betul-betul, aku bedek orang aja. Ya, zaman dahulu. Aku pernah telekkan nasib satu orang ni. Aku dapat upah lah. Lepas tu tadi tu, aku beli daging ini dengan duit upah tu. Macam yang kasih pada kau, wahai Abu Bakar. Patutlah Abu Bakar kata, aku rasa semacam aja bila makan daging tersebut. Subhanallah. Ada orang, dia makan apa pun, tak ada rasa apa benda. Tak ada cok halal pun tak kisah. Malahlah nak tunggu cok-cok halal ni semuanya. Tapi ada orang, sikit aja tak betul, sikit dia lain macam, dia dah boleh rasa. Dia tak perlu nak pakai apa, apa instrumen barometer nak cek dia halal ke tak halal. Dia sendiri macam satu instrumen. Mana yang tak halal betul-betul dia, dia boleh faham, dia boleh tahu dan dia boleh tinggal. Sebab apa? Sebab dah terbiasa memelihara makanan minum. Sebab dah terbiasa nak memelihara agama ini. Terbiasa untuk apa? Meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Kalau selalu sangat kita macam gitu, insya-Allah bersih. Bila bersih dia agama kita, tentulah kita akan dikasihi, diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zaman kita, zaman mutaakhir ni, berapa banyak perkara yang syubhat. Bukan hanya makan minum lah. bukan hanya pakaian, mata pencarian, lagi makin lama makin macam-macam syubhat. Baik. Kemudian daripada sudut hukum ahkam, yang boleh, yang tak boleh. Berapa banyak kita jumpa pendapat-pendapat orang yang dulu kata tak boleh, sekarang dah jadi boleh. Dulu haram, sekarang dah tidak haram. Kata ni darurat lah, ataupun ni memudahkan umat lah, zaman kita dah berubah dan macam-macam lagi. Maka bagaimana kita menangani perkara-perkara ini? Kita kembalikan kepada sabda Rasulullah SAW. Kembalikan kepada sunnah, siapa yang tinggalkan syubhat, maka dia telah membersihkan agamanya dan maruahnya. Itulah jalan selamat. Baik. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan merupakan sesuatu yang memberatkan timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum li sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.